Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Al Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullahu taala wa qul yukhrijullahu al-'azim bi fadlihi minan nari ajsadan min fahmi tatrahu adan nari fil firdausi tahya bima'ihi kahabbi hamil sayyidi idja ayat fahu. Kata rahimahullahu ta'ala, dan katakanlah dengan lisanmu tentunya dan yakini dengan kalbu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan, Allah yang agung akan mengeluarkan dengan karunia-Nya dari api neraka jasad-jasad yang sudah menjadi arang, tutrah dilemparkan ala nahri pilih firdaus, dilemparkan di sungai-sungai firdaus, tahya bima'ihi, maka kembali hidup tumbuh ya jasad tersebut dengan air di sungai tersebut. Kahabbi hamil sail, ya seperti bebijian yang terbawa oleh aliran air, irjanya sebahu ketika datang air tersebut mengalir. Kata Syaikhul Bin Safiq rahimahullah ta'ala, ta'liq yani waqul ayyuhal mu'min bil Qur'an bin Mustafa, katakanlah wahai mukmin yang beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada Nabi pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mufsihan bilisanik. Iya. Katakan dengan fasih, dengan jelas dengan lisanmu. Wa mu'taqidan bijananik, yakini dengan kalbumu, dengan hatimu. Munqadan biasa'iri arkanik wa jawahirik, dalam keadaan tunduk dengan seluruh anggota tubuhmu, anggota jasadmu. Katakan dan yakini dan tunduklah kepada Al-Quran Sunnah bahwasanya yukhrijullahu al-azimu fadlihi, Allah akan mengeluarkan, Allah Maha Agung akan mengeluarkan dengan bifadlihi al-amim, dengan karunia yang luas. Wa karamihil jasim, dengan kemurahan yang besar. Wa afihil fakhim, dan dengan pemaafannya yang fakhim bersama jasim, ya fakhim, azim, kurang lebih besar. Allah keluarkan dengan karunia-Nya yang agung, minan nar al-ma'hudah, dari api neraka yang ma'hudah, ma'lumah. Ada tiya nar jahannam al-mukudah, itu neraka jahannam yang dinyalakan. Ajsadan, Allah keluarkan jasad-jasad. Ba'da duhuliha fiha, setelah jasad tersebut masuk ke dalam jahannam. Wa isawbatiha bin azabiha, setelah dia terkena azab yang pantas dia dapatkan. Ma'atas tahikuhu minha, yang pantas dia dapatkan dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan dunia. Minal fahmi, ba'dama soro fahman, jadi setelah jasad tersebut menjadi hitam seperti arang. Iya, Allah keluarkan ya dengan karunia dan rahmatnya. Iya. Ini diantara keyakinan Ahlus Sunnah yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Kita Ahlus Sunnah meyakini selama seorang ada dalam kalbunya iman, ya akan keluar dari api neraka dimasukkan ke surga. Walau asaba nasabah, ya walau asabahu ma'asabah, walaupun dia tertimpa dulu terkena siksa dengan sebab perbuatan-perbuatan dosanya, tapi selama ada iman di kalbunya pasti dia akan dikeluarkan ke dalam dari neraka menuju surga. Tutrah ay turma wa tulqa, dilemparkan ala nahril fil firdausi tahya bima'ihi, itu salah cetak. Iya, dilemparkan di sungai-sungai Firdaus, dia kembali hidup tumbuh ya dengan air sungai tersebut. Kahabbi hamir sail ay kahabbati, seperti bebijian yang terbawa aliran air. Idya ayat roh, ketika air datang ya mengalir membawa bijian tersebut, kemudian tumbuhlah dengan sebab itu. At-ta'liq kata Abdul Rahimahullah ala nahri fil firdaus ay turma ala nahri, jasad yang telah menjadi arang tadi telah hitam terbakar di api neraka, dilemparkan ke dalam api, ke dalam nahr, ke dalam sungai bijian fil firdaus. Tahya ay tilka al-jasad ba'da masrat rahman wa tuhiyat ala nahr, ya kembalilah hidup tumbuh jasad tersebut setelah menjadi arang hitam, ya dilemparkan dalam sungai tadi alati huwa fi jannat firdaus, ya sungai yang jadi jannah firdaus insyaallah. Bima'ihi ay ma dzalika nahr, ya tumbuh dengan air sungai tersebut. Ditilkal asad bisawbah bima'ihi, ya dengan tersebab terkena air sungai tersebut, ya maka disebut di dalam surat dalam hadis disebut dengan ma al-hayah atau haya. Dengan sebab air tersebut terkena air sungai tersebut, maka kembali tumbuh jasad ya tadi. Watan butuh tilkal asad bisailani ma'i anhari jannah alaiha, ya dengan sebab aliran ya mengalirnya air sungai tersebut mengenainya. Kama tanbutu habu hamil sa'il, ya seperti tumbuhnya habu hamil sa'il, yakni al-habbah adati hamil sa'il, sebagaimana bebijian ya yang terbawa oleh aliran air idja'a dari kesail waktu majihi, ya ketika datang airan air tersebut yatfahya yafid mengalir mengenainya. Jadinya keyakinan ahlu sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan ya seorang yang ada kalbunya iman yang telah dibakar di sisi dalam api neraka sampai menjadi arang, ya kemudian Allah keluarkan dengan karunia semata, ya Allah lemparkan ke sungai di Firdaus, kemudian dengan sebab itu dia kembali tumbuh. Ya, ini diantara golongan ahlu jannah, ya, yang termasuk akhir masuk surga, mereka yang dikeluarkan dari api neraka dalam keadaan sudah menjadi arang karena sebab dosa-dosa di dunia. Qala akhraj syaikhan Abu Sa'id al-Khudri أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار masuk surga ahli jannah ke surga dan telah masuk neraka ahli nar ke dalam neraka. ثم يقول الله عز وجل أخرجوا keluarkanlah من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان, keluarkan darinya ya seorang yang masih ada di kalbunya misqal habbatin min hardal min iman fayakhrujuna aw fayukhrajuna minha, maka keluarkanlah orang-orang di ahli neraka yang ada dalam kalbunya ya habbat hardal min iman qad suwaddu, mereka telah menghitam fayulqauna fi nahril haya abil haya, ya mereka dilemparkan ke sungai haya atau haya. Bayan butuna kama tanbutul habbah fi janibis sail, maka tumbuhlah ya jasad-jasad yang telah menghitam tadi sebagaimana tumbuhnya bebijian ya yang ada di sisi-sisi tempat aliran air. Alam tara ana takhruju safra multawiyah wa bilab jini muslim payhrujuna au payhrajuna minahumaman, mereka keluar dalam keadaan sudah menjadi hamim telah hitam. Qadim tuhishu ay ihtaraku, mereka telah terbakar. Kata sabda bin Saufik hafizahullah ta'ala, wal mahsy itu adalah ihtiraqul jilid wa zuhur al-idab ta'admi. Iya, mahsy itu adalah terbakarnya kulit dan sudah mengenai ya bagian atas tulang. Iya, ihtiraqul jilid dan zuhur al-admi. Telah terbakar tubuh-tubuh mereka sampai ke tulang mereka. Hitam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya ya, untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini sekali lagi keyakinan Ahlus Sunnah, dan hadis ini di antara dalil Ahlus Sunnah membantah Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka menyatakan kalau orang sudah masuk neraka maka kekal selama di neraka. Sehingga mereka menyatakan pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Jika sudah Rasul dan Allah dan Rasul menyatakan masuk neraka berarti sudah kekal, tidak mungkin keluar dari neraka. Ini akidah Khawarij, ini akidah Mu'tazilah. Namun Ahlus Sunnah kita meyakini selama masih ada iman, ya, maka dia akan keluar dari api neraka, akan dikeluarkan. Ada sebagian mereka, tadi kita sudah dapat dalam syarah Lamiyah, ada yang masuk neraka dengan sebab syafaat, ya, ada yang masuk neraka dengan semata-mata di sini karunia Allah Subhanahu wa taala Allah keluarkan. Qala kata beliau rahimahullah, wa inna rasulallah lil khalqi syafi'un wa qul fi adzabil qabri haqqun wadhahu. Dan yakini juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lil khalqi syafi'un, akan memberikan syafaat, memberi syafaat kepada makhluk yang berhak mendapatkan syafaat. Wa qul fi adzabil qabri haqqun, dan katakan juga dengan lisanmu dan yakin dengan kalbumu tentang adzabul qabr itu adalah hak adanya. Yakini akan adanya adzab kubur dan hak adanya muwaddah yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Qala rahimahullahu taala, wa qul bi lisanika mu'taqidan bi jananik, ucapkan dengan lisanmu dan yakini dengan jananmu, janan yakni qalb dengan kalbumu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil khalqi syafi'un, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada makhluk yang memenuhi syarat untuk diberi syafaat. Qala wa syafa'atu lughatan al wasilah wa talab. Syafaat itu secara bahasa artinya wasilah, ya, perantara, wa talab, permintaan. Wa syar'an su'alul khair lil ghair. Kalau dalam istilah syariat adalah permintaan kebaikan untuk orang lain. Kalau Syekh Muzaimin rahimahullah ta'ala menyatakan, mendefinisikan, ya, syafaat itu adalah at-tawassutu lil ghair, ya, fi jalbil manfa'ah aw daf'il madarrah, yang menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak mudarat. Iya, contoh kemaslahatan adalah syafaat Rasul untuk ahli surga agar masuk surga. Iya, syafaat ya, perantara untuk menolak mudarat adalah syafaat Rasul untuk seorang yang masuk neraka keluar dari neraka, atau yang telah diputuskan masuk neraka tidak masuk neraka. At-tawassutu lil ghair fi jalbil manfa'ah aw daf'il madarrah. Qala wa syafa'atu sallallahu alaihi wasallam li umil khalqi hiya syafa'atul udhma. Ya, syafa'at Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak macam-macamnya. Disebutkan sampai 7 macam syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi. Yang pertama di antaranya adalah syafa'atul udhma. Itu syafa'at Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada keumuman makhluk. Iya. Adati yashfa fiha di akhir mauqif. Syafaat beliau kepada ahlu mauqif ketika merasakan dahsyatnya mauqif. Hatta yaqdi bainahum, hatta yuqdha bainahum, sehingga diputuskanlah di antara mereka. Ba'da an yadafa'a al-anbiya ashabu syara'i, setelah para nabi sebelumnya yang membawa syariat Adam diminta, beliau tidak bisa. Nuh alaihi salam diminta juga tidak. Nabi Ibrahim juga tidak mau. Nabi Musa, Nabi Isa juga akhirnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka berikan syafaat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana laha. Iya, memang beliau yang berhak untuk memberikan syafaat uzma untuk ahli maukiyah. Qala wa akhrajat Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim wa ghairuhum an Auf bin Malik al-Asy'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rabbi khayyarani baina an yadkhula nisfu ummatil jannah wa bi lafdhin thulutsai ummatil jannah bi ghairi hisabin wal adzabin wa baina syafa'ah. Sesungguhnya Rabbku memberiku pilihan. Pilihan pertama agar masuk setengah dari umat ke surga, atau 2/3 umat ke masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wa baina syafa'ah li ummati. Dan pilihan kedua adalah pilihan agar aku bisa memberikan syafaat kepada umatku. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhtartu syafa'ah. Dan yang aku pilih adalah syafa'at, agar bisa memberikan syafa'at kepada umatnya. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya likulli muslimin. Dan syafa'at ini adalah untuk setiap muslim yang memenuhi syarat, yang bertauhid ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberi izin untuk diberi syafa'at oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa akhraja Abu Daud wa Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Imam Abu Daud rahimahullah meriwayatkan, juga Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati, syafa'atku li ahli al-kaba'ir min ummati, untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Ini pun hadis ahlu sunnah, kita yakini, ahlu sunnah meyakini bahwasanya ya syafaat Rasul juga untuk ahlu kabair. Ini yang membedakan ahlu sunnah dengan khawarij. Ya wa man dhahal madhabahu. Qala wa yashfa'u yawm al-qiyamah sa'ir rusul wal anbiya, selain Nabi kita, selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa memberikan syafaat juga sa'ir rusul, seluruh para rasul, wal anbiya, seluruh para nabi, wal malaikah, seluruh malaikat kama salatu wassalam, was sahabat, para sahabat, was syuhada, was siddiqun, dan juga para siddiqun, wahumul ulama wal awliya, ala ikhtilafi maratibihim wa maqamatihim inda rabbihim. Tentunya dengan sesuai dengan perbedaan tingkatan mereka, ya kedudukan mereka, masing-masing mereka bisa memberi syafaat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat. Qala waqul, dan katakan juga bilisani ka mu'taqidan bijanani, ucapkan dengan lisanmu, yakin dengan kalbumu, dengan hatimu, fi adzabil qabr, tentang adanya adab kubur, haqqun, hak adanya, muwaddah, yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai an adzabul qabri haqqun, yakini bahwasanya adab kubur itu hak adanya, benar adanya, wadihun, iya jelas, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, layak tarihi syak, tidak ada keraguan padanya tentang adanya adab kubur. Wabihara, maka di sini kata beliau, bayanun, penjelasan li akidati ahli sunnah, penjelasan akidah ahli sunnah yang kita yakini. Ahli sunnah meyakini annal mayyit idha mata yakunu pinai min adab, ketika seorang mayyit dikubur, iya dia di alam barzakh, dikuburnya imma mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan adab kubur. Wa nadzalik, dan itu semua yahsulu, ya dirasakan oleh ruhnya dan badannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, mudah-mudahan dua pertemuan lagi kita selesai insyaallah.